keselasian, keharmonisan sudah tidak ada. Yang ada adalah kecurigaan, permusuhan, pembunuhan, pembantaian. Orang-orang soleh jarang ada, memunculkan tugarelo. Itu ciri-ciri pintu gerbang kiamat telah dibuka kan? Dan kalau bicara pintu gerbang, bagian dari kiamat itu. Jadi bukan dekat dengan kiamat lagi, kita di pintu gerbang. Ya, indikatornya ada tiga. Ciri kalau kita berada di pintu gerbang kiamat. Satu, yukatubu fiha sholih. Orang yang berkata benar, orang yang berkata jujur, didustakan. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi ya? Yakin Bapak Ibu? Yakin sudah terjadi? Kalau orang yang berkata benar, berkata jujur, didustakan, maka sebaliknya, wayusadduku fiha kadzib. Tukang bohong, gede wadul, gede rahu, dibenarkan. Sudah terjadi? Sudah. Saya pernah diundang ceramah di sebuah lapas terkenal di Indonesia. Bayangan saya, image yang saya bawa yang namanya lapas ini adalah tempat orang-orang tanda petik kriminalis, kaum marginal. Ustaz, nanti kuliah subuh di sana. Ustaz, karena subuh jam 7, jam 4 lebih 15, kami mohon ya Ustaz, setengah 4 sudah ada di tempat. Baik-baik Pak, saya datang. Saya datang setengah 4 kurang 5, sudah ada di lokasi. Alhamdulillah. Ada yang nyambut saya tuh. Oh, teman ternyata yang nyambut. Ayo dia, jangan Pak. Begitu sampai di pintu gerbang, pintu besinya kita ketuk. Maka yang menyambut sipir, yang namanya sipir kan. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Ya, tapi ya kayak gitu. Ketika masuk, minta KTP saya kasihkan. Kemudian dua orang yang berpeci, jidatnya itu berjenggot, wajah bercahaya soleh menyambut saya. Alhamdulillah, ayah soleh ini menyambut saya. Ustaz, mau ke masjid langsung atau mau istirahat? Saya pengen ke masjid dulu. Saya witir tapi belum selesai. Agar saya ke masjid dulu. Setengah 4 pagi Bapak Ibu sekalian. Ini masjid ramai atau sepi biasanya? Sepi Pak ya. Ini masjid di lapas. Di lapas ini penuh. Alhamdulillah. Ini di lapas masjid penuh. Setengah 4. Biasanya orang kere-kere ya setengah 4. Ini penuh. Ada yang tahajud, ada yang sedikit, ada yang baca Quran. Ya, saya dengerin yang baca Quran. Aduh, ada yang nyala di hati. Ada yang nyala Bapak Ibu. Ya. Ini ada kali yang saya perhatikan dia baca Quran. Ada ternyata di lapas orang yang baca Qurannya seperti ini. Allahumma wa ma yasturun ma antabi ni'mati rabbika bima jabun wa inna lakala ajrun gairu mamnun. Aduh, menyeret dia deh. Nah, di lapas saya jadi tenter gini deh. Nyaman saya berada di lapas, Pak. Ketemu dengan mantan Menteri Agama Bapak Profesor Sudirman Ali, ketemu sama Presiden PKS Kiai LHI, ada Anasur Baningrum, ada Andi Malalangge, ya. Ah, masih ke negara dalam negara sih tema. Jadi apa? Lapasan mana? Ya. Nyaman sih ada di lapasan. Orang-orang soleh banyak ada di sana. Jadi saya sekarang sudah ada pesantren. Kalau dulu yang keluar masuk ini adalah para wanita panggilan, sekarang Pak Ustaz mencari kota kalau datang keluar masuk ini. Sekarang ada pesantren di sana, ada pesantren tahfiz Quran. Maka keluar dari sini hafal Quran 30 juz, bisa bahasa Arab, hafal ratusan hadis. Jadi keluar tinggi lapasnya jadi Ustaz untuk memperbaiki mereka yang ada di luar lapas. Dibalikkan jangan. Penjara pindah kudu soleh, di luar penjara pindah kudu taroleh. Jaman sudah terbalik. Wah, benar ini. Itu apa yang sudah terus lu? You can't tabu via sonic, you can't tabu via kadi. Orang benar, orang berkata jujur, didustakan, dipenjara bahkan, dianggap ancaman yang kayak ini. Tapi yang berdusta, mengkhianat bangsa, dibenarkan. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, wa yu'taman via khair. Ketika orang jujur didustakan, ketika pendusta dibenarkan, maka yang akan memimpin bangsa, yang akan diangkat menjadi pejabat dan penguasa adalah para pengkhianat. Wayu'tamanu fiha khair. Para pengkhianat diangkat menjadi pemimpin, penguasa, pejabat. Jujur, sudah terjadi belum? Yakin? Tiga-tiganya akan terjadi? Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat, bukan di dekat dengan kiamat. Nah, maka orang yang beriman dengan Quran dan hadis, beriman pada Allah dan Rasulnya, dia sering ikut kajian akhir zaman, paham dia lah. Benar ya, itu orang dari akhir zaman, ya Allah. Maka dia makin dekat kepada Allah, hijrah dia. Dia ajak teman-temannya, Quran hijrah ke sana, terus tinggalkan ya teman. Dah Quran cepetan ya. Oh, Quran, benar ya. Sirin ya, maka dicantawin ya. Nah itu efek yang pertama bagi orang yang beriman. Makin mantap imannya. Namun bukan hanya bagi orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan. STMJ ya. Bagi yang STMJ, maka datangnya tanda-tanda akhir zaman ini bukan membuatnya makin beriman, malah menjadi bagian dari fitnah itu. Betul? Bagian dari fitnah itu. Giliran ulama ceramah di halangan dibubar ke giliran anu kebaktian anu ke gereja dilindungi. Betul? Nah, ia menjadi bagian dari fitnah akhir zaman. Yang ketiga, bagi orang yang kafir zimmi, orang yang kafir tapi bersahabat dengan kaum muslimin dan dia berpegang pada nuraninya, berpegang pada akal bersih, datangnya tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman membuat dia tahu ada dengan Islam benar. Jangan salah tafsir. Pasca hancurnya WTC, banyak orang-orang yang penasaran benar Islam teroris, benar Islam tersikap itu. Akhirnya mereka tertarik untuk mempelajari Islam. Dan apa yang terjadi? Mereka menemukan sesuatu yang sesungguhnya. Ternyata Islam bukan agama teroris, tetapi Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ratusan ribu orang masuk Islam berbondong-bondong di Eropa sana. Betul kan demikian? Ini kata Pak Zakir Naik ya. Dr. Nakir Zain ya. Zakir Naik. Oke, saya ingin berkata Zakir Naik. Beliau mengatakan demikian. Ini fakta kebangkitan Islam kata beliau. No, I believe that we find that anything which is popular, they do have enemies. And Allah says in the Quran that every prophet had an enemy. And almost Allah Sallam being the last prophet will always have enemy. So I feel that people like Donald Trump, they proved the Quran right. Allah says in Surah Al-Quran chapter number 25 that there will be an enemy for Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And since Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam will, his message will be till eternity, they are bound to be critics and enemies of Islam and of Prophet Muhammad. So these people are proving the Quran right, because in spite of all these things, Islam is spreading. Allah says in the Quran, in Surah Imran chapter 3 verse 54, Allah says, مَقْرُ مَقْرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ مَقْرَ. They plan and plotted, Allah too planned. Allah is the best of planners. If you see after 9/11, the media war on Islam and throughout the world, normally people should think that now Islam should perish. No, they cannot. But we find that more people want to know what kind of religion is this. And we find that in USA alone, in a span of about 9 months after 9/11, 34,000 Americans accepted Islam. In Europe alone, in a span of 10 months after 9/11, more than 20,000 Europeans accepted Islam. So more they are trying to attack Islam, more Islam is spreading. I believe that such type of people, in the long run, it is benefit for Islam. People don't know what it is religion. And whenever people attack Islam, and you find that in the long run, it benefits Islam. Ya, tadinya beliau akan diundang ke Jakarta, ke Yogyakarta, namun ditolak oleh Ibu Suri keberatan. Maka akhirnya di Malaysia ceramah. Islam is conquering the heart, not with the sword of steel, but the sword of intellect, with the sword of peace. There was a survey done, which was given in the Reader Digest Almanac book in the 1984, as well as Prince Fruit magazine. And this survey gave the increase in the major world religions in the span of 50 years. from 1934 to 1984, in a span of 50 years, the increase in the major world religion. And number one religion that increased maximum was Islam, 235%. Christianity, only 47%. Today, the fastest growing religion in the world is Islam. The fastest growing religion in America is Islam. The fastest growing religion in Europe is Islam. However much they try to suppress Islam, that much it grows. Allah says, baik, ini fakta yang kalian bisa lihat. Ya, jadi kalau sekarang makin ditekan Islam ini, maka apa Islam akan kuat? Laksana air perahu Allah. Ketika masih sedikit, susah ditembus ini dinding. Tunggu teman-teman ya. Oh, barat, ayo kalian. Butuh baru tuh, eh. Butuh dulu, gede dulu, ayo kalian. Kalau sudah penuh di dobrak, benteng tirani itu. Saksikan saja. Kapitalisme Amerika pun akan hancur berkeping-keping. Komunisme akan jatuh lebih menyakitkan lagi. Betul? Allahu Akbar. Pasti saya yakin betul. Karena tidak lama lagi Islam akan sulit. Betulkah demikian? Saya memperkirakan 6 tahun lagi peradaban apapun akan hancur, tinggal Islam yang bertahan. Betulkah 6 tahun lagi? Nantikan pembahasannya setelah yang satu ini. Tetap bersama saya, jangan kemana-mana. Baik, Mas Gilir. Ya. Nah. Ini Mas Gilir. Bagi orang yang berpikir jernih, berpegang pada nurani, maka datangnya berbagai macam fitnah ini bisa jadi menjadi sebab hidayah. Tadi, kalau memang Islam agama teroris, kenapa Eropa makin banyak, Islam makin tumbuh besar? Jadi propaganda media di Indonesia dan Asia ini bullshit, big bullshit, tumbuh besar. Justru ideologi selain Islam itulah ancaman bagi peradaban manusia. Baik, yang ketiga. Kalau saya ini sudah terjadi. Yang ketiga, bagi orang kafir ini datangnya fitnah, ya orang non-muslim bagi datangnya fitnah Islam ini menjadi sebab hidayah. Yang keempat, bagi orang kafir haram, kalau kafir zini, kafir yang harus dilindungi karena dia bersahabat dengan kaum muslimin. Kalau kafir haram, kafir yang memerangi. Makin jengkel mereka, makin sakit hati, makin kebakaran jenggot, walaupun mereka tidak berjenggot. Makin mantap mereka membuat makar. Tolong saya lihat. Apa yang kita saksikan di Timur Tengah sekarang itu merupakan isyarat kalau Islam akan segera bangkit. Ya, nanti kita bahas, kita hitung angka demi angka. Maka saya memberi saran kepada rekan-rekan yang belum menikah, menikahlah segera. Cuma masa dulu. Yang mau nikah lagi minta izin sama istri. Ini orang si parah jadi. Kita lagi kiri tinggal masalah ini zaman. Jadi kita sudah paham kalau kita berada di akhir zaman. Kiamat tidak akan terjadi. Melihat tanda-tandanya muncul. Tanda kiamat ada dua, Bapak Ibu. Ada asyratu sughra, ada asyratu kubra. Tanda kecil, ini Ibu-ibu gak kelihatan, mohon maaf. Dan tanda besar. Tulisan saya menyesuaikan papan tulisnya, Bapak Ibu. Tanda kecil saya hitung kurang lebih berdasarkan hadis Rasulullah itu ada 156 tanda. Hampir semuanya sudah terjadi, tinggal dua saja yang belum terjadi. Tinggal dua tanda yang belum terjadi. Munculnya gunung emas di sungai Efrat Irak dan Imam Mahdi. Tinggal ini yang belum terjadi. Kasufurat minat dalam film Pengirang munculnya gunung emas di sungai Efrat. Ini alasan utama Amerika menggulingkan Saddam Hussein, bukan yang lain. Lucu sekali dia. Dia sudah mengeksekusi Saddam Hussein karena tuduhan ada senjata pemusnah massal nuklir. Yang dihancurkan bukan teroris, yang dihancurkan yang berarti adalah rakyat sipil. Masjid yang dihancurkan. Setelah Saddam Hussein sudah dieksekusi mati, setelah kaum muslimin dibantai 2000 rakyat Baghdad, Fallujah, ya Rabi'ah dan sebagainya, ya, mereka bantai, ratusan masjid mereka hancurkan. Ya, salah sasaran. Hanya salah sasaran. Kan di dalam film nama hebat tuh, Hollywood, di mana Amerika tuh, Mission Impossible, nah, wah, alipin. Di dalam kenyataan, bahwa salah sasaran, gitu. Ya, maksudnya. Sudah terjadi semua itu, Greg. Minta maaf karena analisa kami salah. Itu kata Joseph W. Cukup dengan minta maaf. Saudara Musa yang sudah dieksekusi mati, kaum Muslim yang sudah dibantai. Ternyata mereka menginginkan emas. Sebagaimana mereka mengambil alih emas dari tanah kita, mengeksploitasi emas kita di Freeport, di Mimika, tembaga pura Irian Jaya.